Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita pada kitab Aqidatul Tauhid, yang mana kita telah sampai pada fasal yang keempat tentang an-nifaq, ta'rifuhu wa anwa'uhu, tentang pembahasan nifaq, kemunafikan, definisinya dan jenis-jenis dari an-nifaq. Telah kita sebutkan definisi an-nifaq baik secara bahasa ataupun secara syar'i, yaitu menampakkan keislaman dan kebaikan dan menyembunyikan al-kufur, kekafiran dan kejelekan. Kenapa demikian? Kenapa orang-orang munafikun dinamakan dengan al-munafikun? Karena mereka masuk di dalam syariat ini dari satu pintu, namun dia keluar lagi dari pintu yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, di dalam syariat, di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang mereka, innal munafikina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafikin, mereka itu adalah al-fasikun, orang-orang fasik. Ai al-kharijuna minasyara', yaitu orang-orang yang telah keluar dari syariat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa ja'alallahu al-munafiqina syarran minal kafirin. Faqala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang munafik itu lebih jelek daripada orang-orang kafir. Kenapa? Maka di sini Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dalam kerak api neraka yang paling dalam. Barakallahu fikum. Kenapa di mereka dikatakan lebih jelek daripada orang-orang kafir, dan bahkan mereka di akhirat diposisikan di kerak api neraka paling dalam, bagian neraka paling dalam, dan tentunya siksaannya paling berat. Barakallahu fikum. Karena syarruhum akbar wa akthar, karena kejelekan mereka ini lebih banyak dan lebih besar, dan bahaya mereka terhadap Islam sangat luar biasa sekali. Barakallahu fikum. Sehingga di dalam Al-Quran, di awal surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Kemudian orang-orang beriman Allah sebutkan hanya 4 ayat, dalam 4 ayat. Tentang orang-orang kufar Allah sebutkan hanya 2 ayat saja. Barakallahu fikum. Wa fil munafikin, dan tentang orang-orang munafik Allah sebutkan tentang mereka 13 ayat. Kenapa demikian? Dikarenakan banyaknya mereka dan banyaknya bencana yang diakibatkan oleh mereka, dan fitnah mereka yang sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sehingga penyebutan tentang mereka di dalam Al-Quran sangat banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sebuah ayat tentang mereka. Wa qala ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafikin berupaya untuk melakukan tipu daya terhadap Allah, wa huwa khadi'uhum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan al-khida' dan juga al-makr kecuali fi babil muqabalah, hanya dalam bab pembalasan, pembalasan bagi orang-orang yang berupaya untuk melakukan tipu daya terhadap Allah dan makar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat khida' aslan, maka yang seperti ini tidak benar, karena ini adalah sifat naqas, padanya terdapat kekurangan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yunzah anin naqais wal uyub. Allah subhanahu wa ta'ala itu dibersihkan dan disucikan dari segala kejelekan dan segala kekurangan, aib. Maka pada bab ini, barakallahu fikum, babul khida' di dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala hanya disifati dengan sifat khida' dan juga sifat makar, hanya sebatas al-muqabalah, yaitu pembalasan dari orang-orang yang berupaya untuk melakukan khida', tipu daya dan makar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka melakukan tipu daya terhadap Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka melakukan tipu daya kecuali terhadap diri mereka sendiri. Wama yash'urun, dan mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Pada mereka, pada hati-hati mereka ada penyakit, dan Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan penyakit pada mereka. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun, dan bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakzibun, dikarenakan apa yang mereka dustakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala syekh anwa'un nifaq, jenis-jenis nifaq. An-nifaqu nawa'ani. An-naw'ul awwal an-nifaqul i'tiqadi wa huwa an-nifaqul akbar. Nifaq itu ada dua, kemunafikan itu ada dua. Jenis yang pertama adalah an-nifaqul i'tiqadi. Nifaq secara i'tiqad, secara keyakinan. Wa huwa an-nifaqul akbar alladhi yudhhiru sahibuhu al-islama wa yubtinu al-kufra. Yaitu an-nifaqul akbar, nifaq yang besar, yang mana pelakunya menampakkan keislaman akan tetapi dia menyimpan dan menyembunyikan kekufuran. Wa hadzan naw'u mukhrijun minad dini bil kulliyah. Jenis yang pertama ini yaitu an-nifaqul akbar, yang menampakkan keislaman akan tetapi menyembunyikan kekufuran. Barakallahu fikum, pelakunya dikeluarkan dari agama secara total. Keluar dari agama secara total sehingga sedikit pun tidak ada iman pada hatinya. Wa sahibuhu fid darkil asfali minan nar. Dan pelakunya, orang yang memiliki sifat an-nifaq al-i'tiqadi ini, pelakunya berada di bawah api neraka yang paling dalam. Waqad wasafa Allahu ahlahu bi sifati syarr kulliha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati orang-orang munafikun dengan sifat-sifat kejelekan semuanya. Semua jenis sifat jelek ada pada diri mereka, al-munafikun. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga orang-orang al-munafikun sangat khawatir kalau seandainya turun ayat tentang mereka. Khawatir akan turunnya ayat tentang mereka. Karena banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang orang-orang al-munafikun. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Ali Imran, di dalam surat An-Nisa, di dalam surat Al-Ma'idah, di dalam surat At-Taubah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam satu surat, yaitu di dalam surat Al-Munafiqun, tentang orang-orang Al-Munafiqin, sehingga mereka khawatir. Dan kekhawatiran mereka pun Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Orang-orang munafik khawatir dan takut akan surat yang turun tentang mereka, tunabbi'uhum bima fi qulubihim, yang memberitakan tentang apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Ayat ini ikhwan fillah disebut oleh para ulama dengan surat atau ayat al-fadhihah. Ayat al-fadhihah. Kenapa dinamakan dengan ayat al-fadhihah? Al-fadhihah itu maknanya membeberkan. Karena di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat menjelaskan tentang rahasia-rahasia orang-orang al-munafikin. Allah sebutkan rahasia-rahasia mereka. Allah sebutkan tentang sifat-sifat mereka dan ciri-ciri mereka di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayat. Perkataan-perkataan mereka disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayat. Sehingga tentang ayat ini para ulama menamakannya dengan ayat al-fadhihah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan perorangannya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan di dalam ayat-ayatnya perorangan dari orang-orang al-munafikun tadi. Tidak disebutkan secara ta'yin bahwa fulan namanya fulan, barakallahu fikum, adalah seorang munafik yang mengatakan demikian-demikian. Tidak Allah sebutkan demikian. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum sifat-sifat mereka dan ucapan-ucapan mereka, dan tidak pernah disebutkan secara ta'yin nama mereka. Kenapa demikian? Ikhwani fiddin, disebutkan oleh Al-Allamah Al-Imam Al-Mufassir Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, lifa idataini. Hal ini kenapa Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak menyebutkan person-person mereka, ta'yin mereka secara perorangan? Hal ini dikarenakan adanya dua sebab atau dua faedah. Yang pertama adalah innallaha sitirun yuhibbus sitra ala ibadihi. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menutup aib, menutup celah, yuhibbus sitra, dan suka, senang untuk menutup aib-aib hambanya, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, anna dzamba ala man ittasafa bidzalikal wasfi minal munafikin alladzina yuwajjahu ilaihimul khitabu wa yukhbiruhum wa ghairihim ila yaumil qiyamah. Bahwasanya celaan yang disebutkan di dalam ayat-ayat tentang orang-orang munafikun adalah celaan terhadap orang-orang yang memiliki sifat-sifat al-munafikun tadi, baik dari kalangan orang-orang al-munafikin yang diajak bicara langsung, yang dijadikan khitab di dalam ayat tersebut, yaitu orang-orang munafikun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selain mereka sampai hari kiamat. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara umum dan sifat-sifat mereka tanpa menyebutkan secara ta'yin, sehingga ayat ini berlaku bagi setiap al-munafikun, yaitu orang-orang yang memiliki sifat yang sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh al-munafikun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana dzikrul wasfi a'am wa ansab. Maka sebatas penyebutan sifat tanpa menyebutkan perorangannya ini a'am, lebih umum dan lebih cocok. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Waqad wasafallahu ahlahu bisifatis syirk kulliha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, telah mensifati orang-orang munafikin dengan sifat-sifat kejelekan semuanya. Semua jenis sifat-sifat jelek ada pada diri mereka. Minal kufri wa adamil iman wal istihza biddin wa ahlih wasukhriyati minhum. Mulai dari kekufuran, wa adamil iman, dan tidak memiliki keimanan, menghina agama dan orang-orang yang memiliki agama tersebut, mengolok-ngolok mereka, wal maili bil kulliyah ila a'da'id-din, dan condong secara menyeluruh kepada musuh-musuh agama, li musyarakatihim lahum fi adawatil Islam. Kenapa mereka condong kepada musuh-musuh agama? Terhadap Yahud, terhadap Nasoro, terhadap barakallahu fikum orang-orang musyrikin, dikarenakan persatuan mereka barakallahu fikum di dalam memerangi al-Islam, di dalam memerangi al-Islam. Mereka bersatu dan bersyirikat barakallahu fikum di dalam memerangi al-Islam, sehingga mereka condong terhadap musuh-musuh agama daripada condong terhadap orang-orang yang beriman. Wa haula'i maujudun maujuduna fi kulli zaman wala siyama indama tadhharu quwwatul Islam wala yastati'una muqawamatahu fid dhahir. Dan mereka itu ada pada setiap zaman. Jadi orang-orang munafik bukan hanya pada zaman Rasul saja, setiap zaman. Dan di antara orang-orang munafikin yang sampai, yang terus ada pada zaman sekarang ini adalah orang-orang Asy'iah Ar-Rafidhah. Mereka dikategorikan oleh para ulama sebagai al-munafikun. Balaya, musibah yang diakibatkan oleh mereka sangat banyak dan sangat besar terhadap kaum muslimin, mulai dari zaman dahulu sampai pada zaman sekarang. Fitnah yang dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah termasuk di antara provokator yang memprovokasi orang-orang Khawarij sampai terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum, yang mana dia dikenal sebagai pendiri yang memunculkan pemahaman Asy'iah. Barakallahu fikum. Dan ketika terjadinya perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dan juga antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Aisyah radhiyallahu anha, sampai terjadi pertumpahan darah antara dua pihak ini, padahal sebelumnya antara dua pihak ini sudah berupaya untuk melakukan islah dan damai. Namun mereka orang-orang Khawarij, dan termasuk di antara mereka yaitu Abdullah bin Sabah, mereka sembunyi di barisan pasukan Ali bin Abi Thalib. Dan antara dua pasukan ini sudah ada kesepakatan damai. Ada kesepakatan damai bahwa mereka akan meletakkan senjata. Barakallahu fikum. Namun pihak Khawarij yang mereka bersembunyi di dalam barisan pasukan Ali bin Abi Thalib, di antara mereka yaitu Abdullah bin Sabah, pada malam harinya mereka musyawarah. Karena kalau seandainya mereka sadar, karena kalau seandainya terjadi perdamaian antara pihak Ali dengan pihak Aisyah, maka yang pertama kali yang disikat adalah mereka. Pertama kali yang akan diperangi dan dimusuhi adalah mereka, karena merekalah sumber dari bencana tersebut sampai terbunuhnya Utsman bin Affan. Barakallahu fikum. Akhirnya nah mereka bingung. Ada yang mengusulkan untuk kita lari saja, lari ke daerah-daerah yang banyak pengikut kita. Ada yang mengusulkan hal yang lain. Kemudian Abdullah bin Sabah berdiri dan mengusulkan sebuah usul yang mana usul tersebut menjadi bencana bagi kaum muslimin ketika itu, sebelum fajar atau pada pagi hari, sebelum cuaca terang, kita langsung menyerang pasukan yang berada di pihak Aisyah radhiyallahu anha, sehingga pasukan yang berada di pihak Aisyah radhiyallahu anha akan mengira bahwa pihak Ali membatalkan perdamaian. Akhirnya mereka menyerang balik, dan ketika mereka menyerang balik ke pasukan Ali, maka pihak Ali mengatakan bahwa pihak Aisyah radhiyallahu anha membatalkan perdamaian. Akhirnya terjadilah pertempuran yang dikenal dengan Ma'rakatul Jamal, yang terbunuh padanya sekian ribu. Ada yang menyebutkan 6 ribu, 6 kaum muslimin yang banyak yang terbunuh. Barakallahu fikum, di antaranya adalah para sahabat Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, dan putra-putra para sahabat juga banyak yang terbunuh di dalam pertempuran tersebut. Bencana yang sangat besar. Dan masih banyak lagi bencana yang dimunculkan oleh orang-orang Asy'iah, yang mana mereka dikategorikan oleh para ulama sebagai orang-orang munafikun. Nah, sampai dikuasainya negeri Baghdad akibat dari pengkhianatan seorang wazir, seorang menteri dari kalangan Syiah, yang mana dia adalah seorang munafik, sampai direbutnya ibu kota Baghdad, ibu kota kaum muslimin ketika itu, negeri Baghdad, dan terbunuhnya jutaan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sampai memunculkan wabah penyakit akibat banyaknya mayat-mayat yang berserakan dan tidak terurus. Dan masih banyak lagi ikhwani fiddin, bencana yang dimunculkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, yang mana mereka dikategorikan oleh para ulama, barakallahu fikum, sebagai orang-orang munafikun, karena mereka menampakkan keislaman padahal pada hakikatnya mereka memusuhi Islam. Nah, dan sangat disayangkan sekali ada orang-orang yang mengaku dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka memunculkan sebuah ideologi dengan Islam Nusantara. Nah, di antara ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka, orang-orang yang memunculkan ideologi ini, barakallahu fikum, mereka memusuhi nah Ahlus Sunnah yang mereka sebut dengan Wahabi, tapi mereka bermesraan dan tidak memusuhi orang-orang Syiah, yang mana orang-orang Syiah ini dikategorikan oleh para ulama sebagai orang-orang al-munafikun. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, fahum asyar wa aswa anwa'il kufur, sehingga orang-orang al-munafikin ini lebih jelek dan lebih berbahaya dari jenis-jenis orang-orang kufar. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka di dalam ad-darkil asfali minan nar, di bawah neraka yang paling dalam. Walasiyama wahaulai maujuduna fi kulli zaman, dan mereka orang-orang munafikun selalu ada pada setiap zaman, setiap masa. Walasiyama indama tadharu quwwatul Islam wala yastati'una muqawamatahu fidh dhahir, dan apalagi ketika kekuatan Islam tampak dan semakin kuat, dan mereka tidak sanggup untuk menghadapi kekuatan kaum muslimin secara zahir. Ini sebab dari munculnya al-munafikun. Barakallahu fikum, sebab munculnya al-munafikun adalah ketika Islam itu kuat. Nah, ketika Islam itu kuat dan mereka tidak merasa tidak sanggup untuk menghadapi kaum muslimin, maka muncullah sifat al-munafikun ini. Dan terbukti pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, nam Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai gembong orang-orang munafikun itu masuk Islamnya dan menampakkan keislamannya adalah setelah perang Badar, yang mana pada perang Badar tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Rasulullah, memuliakan kaum muslimin, memuliakan Islam, yang mana ketika itu orang-orang kufar Quraisy, nam di kalangan Arab dianggap sebagai golongan yang paling kuat, yang tidak terkalahkan. Namun ternyata bisa dikalahkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, sehingga wibawa kaum muslimin sangat kuat ketika itu setelah perang Badar. Akhirnya Naam Abdullah bin Ubay bin Salul yang merasa terancam nyawanya, hartanya, begitu juga para pengikut dia, Naam masuk Islam secara zahir. Akan tetapi mereka menyimpan kekufuran di dalam hati mereka. Inilah sebab barakallahu fikum munculnya kemunafikan pada zaman Rasulullah SAW. Kenapa mereka menampakkan keislaman ketika itu? Fa innahum yadhharuna ad-dukhul fihi. Mereka menampakkan untuk masuk di dalam Islam li ajlil kait lahu wa li ahlihi fil batin, dalam rangka untuk melakukan makar dan tipu daya terhadap Islam dan kaum muslimin secara batin, secara sembunyi-sembunyi. Wali ajli an ya'ishu ma'al muslimin wa ya'manu ala dima'ihim wa amwalihim, dan untuk supaya mereka bisa hidup di tengah kaum muslimin dan mereka aman dari darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Maksudnya mereka tidak diperangi dan tidak dimusuhi dan tidak dirampas harta-harta mereka dengan menampakkan keislaman, sehingga mereka bisa hidup dengan damai dan tentram di tengah kaum muslimin. Fayadharul munafiku imanahu billah. Maka orang-orang munafik menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa huwa fil batin munsalikhun min dzalika kullihi mukadzibun bihi. Mereka menampakkan iman kepada Allah dan para malaikat dan kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah, dan menampakkan keimanan kepada hari akhir. Wa huwa fil batin, padahal di dalam batin, munsalikhun min dzalika kullihi, terlepas dari itu semua. Terlepas dari itu semua, dari keimanan tersebut, mukadzibun bihi, dan bahkan mendustakannya. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul dan hari akhir. La yu'minu billah wa la yu'minu bi anna Allah takallama bi kalamin anzalahu ala basharin ja'alahu rasulan linnasi yahdihim bi idni. Dan mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraan yang mana kalam tersebut Allah turunkan kepada hambanya, kepada manusia, yang mana manusia tersebut Allah jadikan sebagai utusan untuk manusia, yahdihim biiznih, yang bisa memberikan hidayah kepada mereka dengan izin Allah. Wa yunziruhum ba'sahu wa yukhawwifuhum iqabahu, yang mana rasul tersebut, utusan tersebut, memberikan peringatan kepada mereka, kepada manusia, akan siksaan Allah, akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhawwifuhum iqabahu, dan menakut-nakuti mereka akan iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hatakallahu astara haula'il munafikin wa kashafa asrarahum fil qur'anil karim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh ini menunjukkan betapa bahayanya sifat al-munafik, sifat an-nifaq, sehingga kita khawatir dan harus khawatir dan takut akan sifat ini. Sungguh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dengan keimanan yang ada pada diri mereka, barakallahu fikum, mereka khawatir akan kemunafikan yang mereka khawatir akan kemunafikan kalau seandainya mereka terjerumus di dalam kemunafikan tersebut. Dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, adraktu thalathina min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq, Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, saya mendapati 30 orang dari golongan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka yakhafun nifaq ala nafsih. Semua mereka khawatir dari kemunafikan terhadap diri mereka. Barakallahu fikum. Bahkan as-sahabi al-jalil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman yang dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sahibu sirri, sahabat rahasia, sahabat yang memegang rahasia Nabi. Kenapa beliau dikatakan sebagai sahibu sir? Karena beliau pernah mendapatkan berita dari Nabi, bisikan dari Nabi tentang nama-nama al-munafikin. Fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Dan data ini hanya diberikan kepada Hudzaifah Ibnu Yaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Umar bin Khattab khawatir. Khawatir jangan sampai nama beliau tersebut di dalam deretan nama yang disebutkan oleh Rasul kepada Hudzaifah bin Yaman. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan kepada Hudzaifah, "Hal addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum?" Wahai Hudzaifah, apakah saya termasuk yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara mereka? Kemudian Hudzaifah mengatakan, "La wala uzakki ba'daka ahadan." Tidak. Dan saya tidak akan memberikan rekomendasi atau tazkiyah, pembersihan setelahmu kepada seorang pun. Nah. Maksudnya andai kata Hudzaifah ditanya oleh sahabat yang lain dengan pertanyaannya seperti ini, pasti beliau menjawab, barakallahu fikum, pasti beliau tidak akan menjawab pertanyaan tersebut. Dan tazkiyah ini hanya diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwani fiddin. Dan juga Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, la ya'manuhu illa munafik wa la yakhafuhu illa mu'min. Tidak ada yang merasa aman akan nifak tersebut, tidak ada yang merasa aman dari nifak tersebut kecuali munafik. Yang merasa aman dari penyakit nifak itu hanya seorang munafik. Wala yakhafuhu illa mu'min, dan tidak ada yang khawatir dari kemunafikan tersebut kecuali orang yang beriman. Yakni hanya orang yang beriman saja yang khawatir dari kemunafikan tersebut. Waqad hataqallahu astara haula'il munafikin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyingkap sitar, telah menyingkap pembatas orang-orang munafik tersebut. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menyingkap penutup orang-orang munafik. Wa kasyafa asrarahum fil Qur'anil Karim, dan Allah Subhanahu wa taala membongkar rahasia-rahasia mereka di dalam Al-Qur'anil Karim. Wa jala li ibadihi umurahum, dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan terhadap hamba-hambanya akan perkara-perkara mereka, urusan-urusan orang munafikun, liyakunu minha wa min ahliha ala hadar, supaya barakallahu fikum kaum muslimin bersiap-siap atau bersiaga dari munafikun dan dari orang-orang munafik, dari an-nifaq dan dari orang-orang munafikin. Barakallahu fikum. Inilah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu merasa khawatir dan takut akan terhadap diri mereka akan kemunafikan. Dan inilah sifat yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fikum. Sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat kesyirikan, daripada peribadatan kepada al-asnam. Wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Wahai Allah, jauhkanlah saya dan putra-putra saya dari peribadatan kepada al-asnam. wa dzakara tawaifal alamis salat fi awwalil baqarah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelompok-kelompok manusia, tiga kelompok manusia pada awal surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah al-mu'minin wal kuffar wal munafikin. Fadzakara fil mu'minina arba'a ayat. Allah menyebutkan tentang orang-orang mukmin 4 ayat, wa fil kuffar ayatain, dan tentang orang-orang kuffar 2 ayat. Wa fil munafikina 13 ayatan. Dan tentang orang-orang munafik ada 13 ayat. Kenapa lebih banyak ayat penyebutan tentang orang-orang munafik? Likatsratihim wa umumil ibtila bihim. Dikarenakan banyaknya mereka dan meratanya bencana yang diakibatkan oleh mereka, wa syiddati fitnatihim alal islami wa ahli, dan betapa besarnya ujian yang diakibatkan oleh mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Fa inna baliyatal islam bihim syadidatun jiddan, dikarenakan bencana yang menimpa Islam dikarenakan mereka sangat luar biasa sekali. Li'annahum mansubuna ilaihi wa ila nusratihi wa mu'alatihi, dikarenakan mereka menisbatkan diri mereka terhadap Islam, mengatakan diri mereka sebagai penolong Islam, dan mengatakan diri mereka adalah orang-orang yang loyalis terhadap Islam. Wahum a'da'uhu fil haqiqah, padahal mereka itu adalah musuh-musuh Islam secara hakikat. Yukhrijuna adawatahu fi kulli qalibin yadhunnul jahil annahu ilmun wa islahun wa huwa ghayatul jahli wal ifsad. Mereka mengeluarkan permusuhan pada setiap arah, pada setiap sisi. Mereka orang-orang munafikin mengeluarkan, menampakkan dan memusatkan permusuhan terhadap Islam pada setiap arah. Yadhunnul jahil, yang mana orang bodoh mengira permusuhan orang-orang munafik terhadap Islam itu adalah bagian dari ilmu dan perbaikan, padahal itu adalah na'am puncak dari kejahilan dan kerusakan. Wallahu ta'ala alam bisawab ilahuna. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari an-nifaq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.